نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Tidak lupa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan semata-mata rahmat serta karunia-Nya pada siang hari ini kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kami menyampaikan kepada ikhwan semuanya, jazakumullah khairah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan ikhwan-ikhwan semuanya yang telah bertawun untuk membersihkan dan merapikan serta mempersiapkan masjid ini sehingga pada siang ini kita bisa melaksanakan salat zuhur sekaligus salat pertama kita di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari semua kejelekan di dunia dan di akhirat. Ikhwani fi din, azani wa azzakumullah. Untuk materi di setiap ba'da zuhur insyaallah Subhanahu wa taala dari hari ini dan ke depannya kita masih melanjutkan materi di kitab Sahih Bukhari. Dan pada pertemuan yang terakhir di hari yang lalu kita telah menyelesaikan bab yang ke-50 dari kitab Zakah, bab al-istighfar anil mas'alah, bab menjaga diri dari meminta-minta kepada manusia. Dan sudah kita ketahui bersama bagaimana tuntunan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam terhadap umatnya agar mereka benar-benar menjaga kemuliaan diri mereka. Dan diantaranya itu dengan tidak menggantungkan hidupnya serta harapannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang kita hafal bersama, Nabi mengatakan dalam wasiatnya kepada Ibn Abbas, pelajaran ilmu yang beliau sampaikan kepada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, kata beliau kepada Ibn Abbas, idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau meminta maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalimat yang sangat agung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya tidak ada di antara kita melainkan dia memiliki hajat, memiliki kebutuhan, baik berupa kebaikan yang ingin dia raih atau kejelekan yang dia berusaha untuk menghindari atau terangkat dari dirinya. Maka Nabi mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Kamu punya hajat dan ingin tertunaikan hajat tersebut, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tangan Engkau ya Allah segala kebaikan. Sungguh Engkau adalah Zat yang Maha Perkasa, Maha Kuasa. Kemudian di bab yang ke-51, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab, man a'tahullahu syai'an min ghairi mas'alatin wala isyrafi nafs. Sudah kita lalui, meminta itu tercela. Meminta-minta itu tercela. Dan di antara hadis yang sudah kita lalui, dia mengatakan, al-yadu sufla atau al-yadul uliya khairun min al-yadu sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan di tafsir hadis Abi Hurairah, al-yadul uliya hiyal mu'ti. Tangan yang di atas adalah pemberi, yang memberi kepada manusia. Wal yadu sufla as-sa'il. Dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Orang yang meminta. Jadi meminta-minta kepada manusia itu tercela. Itu tercela. Kecuali dalam keadaan darurat yang nanti akan kita lalui rinciannya. Intinya meminta-minta kepada makhluk itu tercela. Kemudian di bab yang ke-51 ini beliau menyebutkan bagaimana hukum seseorang yang diberi pemberian dengan tanpa permintaan dan tanpa mengharap dari orang tersebut untuk memberinya. Apa hukumnya? Dan nanti akan kita lihat dalam bab ini bahwasanya hukumnya itu hendaknya dia menerimanya. Kalau kita diberi oleh saudara kita dengan kita tanpa meminta dan tidak mengharap pemberiannya, maka hendaklah dia terima pemberian tersebut. Dan itu adalah hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat dari sifat-sifat yang mulia Nabi kita alaihi salatu wasallam. Dari sifatnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaruddul hadiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak pemberian hadiah dari sahabat-sahabatnya. Dan di bagian awal dari bab 51 ini beliau menyebutkan ayat dari surat Ad-Dariyat dan ayat tersebut berkaitan dengan sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan di ayat yang sebelumnya Allah mengatakan innal muttaqina fil jannati wa na'im. Fil jannati innal muttaqina fi jannati wa na'im. Akhidina ma atahum hakala. Akhidin. Oh ya nah. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wa bil ashar hum yastaghfirun. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam ayat yang mulia ini Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa dan apa yang Allah janjikan untuk mereka. Allah kata innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bagi mereka itu jannat, taman-taman, wa'uyun dan mata-mata air. Itu taman dan mata air surga. Bagi orang yang bertakwa adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. La yukhliful mi'ad, yang tidak mungkin Allah menyelisihi janji. Orang yang bertakwa bagian adalah surga. Innal muttaqina fi jannati wa'uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka menikmati apa-apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka ahlul jannah, orang yang bertakwa akan menikmati apa yang Allah berikan kepada mereka dari kenikmatan surga. Kemudian Allah sebutkan bagaimana sifat-sifat orang-orang yang bertakwa tersebut yang dijanjikan dengan surga tatkala mereka berada di dunia. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dahulu mereka ketika di dunia adalah muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Orang yang bertakwa yang dijanjikan dengan surga, ketika mereka masuk surga, amal mereka di dunia adalah mereka adalah orang-orang yang muhsin, berbuat baik. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ketika dunia, tatkala datang waktu malam, mereka sangat sedikit sekali tidur di waktu malam. Maknanya mereka menggunakan waktu malam mereka dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashar hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, di waktu penghujung malam menjelang waktu subuh, mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya qiyamul lail dan al-istighfar fi waktu sahar itu min da'bil muttaqin, merupakan kebiasaan dan sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menggunakan waktu malamnya atau sebagian dari waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka beristighfar di waktu sahar. Ini tentunya pelajaran bagi kita semuanya. Kita jangan sampai menjadi orang-orang yang lalai di waktu siang dan menjadi bangkai di waktu malam. Di waktu siang tenggelam dengan dunianya. lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu malam pun dia tertidur dengan tanpa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai di waktu siang dan malam. Adapun ahli jannah, kata Allah Subhanahu wa taala di sini, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharum yastaghfirun. Kemudian sifat yang lainnya ini syahid dari bab ini, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan pada harta mereka ketika mereka di dunia dan Allah karunia kepada mereka harta, pada harta mereka itu ada hak, ada bagian, baik hakun wajib berupa zakat atau yang semisalnya, ataupun hak mustahab berupa sedekah-sedekah nafilah. Lisail, untuk orang yang meminta-minta, itu orang miskin ya meminta. Wal mahrum, dan orang yang miskin membutuhkan tapi dia menjaga di dari meminta-minta. Ia beri semua orang yang berhak mendapatkan pemberian semua. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang miskin itu ada dua jenis. Ada dua jenis dan mereka berhak untuk mendapatkan uluran tangan kita. Orang miskin yang mana dia sampai meminta-minta kepada manusia dikarenakan hajatnya, kebutuhannya. Dan yang kedua, orang miskin tapi dia tetap menjaga diri dari minta kepada manusia. Dan ini yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang kedua ini untuk diberi perhatian khusus. Di hadis Abi Hurairah dan juga hadisnya di Sahihain. Kalau di Sahih Bukhari, Nabi mengatakan laisal miskin alladhi yatuufu 'alan nas tarudduhu al-luqmatu wa luqmatan wa tamratu wa tamratan. Kata Nabi SAW, bukanlah katanya orang yang miskin secara hakiki, itu yang berhak mendapat perhatian kita, itu orang yang berkeliling meminta-minta kepada manusia. Dan ia kembali atau pergi ketika diberi satu suap atau dua suap makanan, atau satu biji atau dua biji kurma. Bukan itu miskin yang hakiki. Sekalipun itu ada orang miskin. Orang miskin. Dan dia, dan orang seperti ini berhak mendapatkan uluran tangan kita. Tapi kata jangan lupa katanya. Di sana katanya, ada orang miskin yang sifatnya kata Nabi Sallam, walakin miskin alladzi la yajidu ghinan yughni, orang yang tidak memiliki harta atau tidak memiliki sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhannya, wala yubtanu bihi fayutasaddaq ali, dan juga tidak ada yang tahu kalau dia itu orang yang butuh sehingga orang memberinya. Ini sifat juga yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking menjaga ifahnya katanya, yasabhul jahilu agniya minat ta'afuf. Orang-orang jahil, orang yang tidak paham dikata, dikira mereka orang-orang kaya. Kenapa? Minat ta'afuf. Karena mereka tidak pernah menampakkan kemiskinannya. Lebih-lebih meminta-minta kepada manusia. Yasabhul jahilu agniya. Orang-orang yang tidak paham mengira mereka orang kaya. Padahal mereka orang miskin, orang yang butuh. Tapi mereka tidak menampakkan apa yang ada pada mereka. Kemudian kata Nabi SAW, fala yaqum fa yas'alun nas, sebagaimana dia juga tidak katanya mencari orang untuk meminta bantuan atau pemberian dari manusia. Ini orang yang miskin yang hakiki yang harus mendapatkan perhatian serius dari kita. Sekalipun semuanya adalah miskin dan semuanya mendapatkan atau memiliki hak uluran tangan kita. Dan sifat ahli jannah disebutkan wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Dan dia katanya pada harta mereka ia tunaikan hak katanya untuk orang miskin yang meminta atau yang tidak meminta. Dia bila berikan hak mereka. Ini bab yang ke-51. Beliau menyebutkan ayat yang 11 dari surat Ad-Dariyat. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan hadis Umar radhiyallahu taala yang menunjukkan hukum bagaimana orang yang diberi. Apakah menolak atau menerima pemberian tersebut? Qala rahimallahu taala haddatsana Yahya ibn Bukair wa Yahya ibn Abdullah ibn Bukair qala haddatsana Al-Lais ibn Sa'd al-Misri an Yunus wa Yunus ibn Yazid al-Aili an az-Zuhri wa huwa Muhammad ibn Muslim an Salim Abu Salwa. Abu Salwa kecapean. Salim ibn Man. Kalau Maula Nafi, Maula Abdillah ibn Umar. Kalau Salim ibnu Abdillah ibn Umar, putra beliau. Dan keduanya Salim dan Nafi adalah perawi yang thiqah dari kalangan tabi'in, ulama tabi'in. Teman-teman ada yang ngantuk juga nih. Taib. An Salim an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu maqal. Sami'tu Umar yaqul. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-ata. Fa'aqul a'ti man huwa afqaru ilaihi minni. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, aku mendengar ayahku Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, dahulu katanya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah memberikan kepadaku suatu pemberian. Dan aku berkata kepada beliau, kepada Rasulullah SAW, "A'tihi man huwa afqaru ilaihi minni." Wahai Rasulullah, berikan kata pemberian ini kepada orang yang lebih membutuhkan. Menunjukkan bagaimana keadaan Umar radhiyallahu taala anhu. Yu'thiruna ghairah min ashabil hajah. Beliau lebih mengedepankan saudara-saudaranya yang membutuhkan daripada dirinya sendiri. Ketika diberi pemberian oleh Rasulullah, beliau berkata, "Rasulullah, berikan pemberian ini kepada orang yang lebih membutuhkan dari saya." Maka Nabi sallallahu menegur Umar radhiyallahu taala ketika Umar menolak pemberiannya sekalipun tujuannya baik. Tapi beliau tegur Umar dengan mengatakan, "Khudhu." Wahai Umar, ambil pemberian ini yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyebutkan secara umum hukum tersebut. Idza ja'aka min hadzal mal syai' wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu. Ini hukum secara umum. Wahai Umar, jika datang kepadamu, katanya, dari sebagian dari syarat ini. Jika datang kepadamu harta, sebagian dari harta, wa anta ghairu musyrif, dan kamu tidak mengharapkan dari orang tersebut pemberian, wala sa'il, tidak pula meminta kepada orang tersebut, fakhudhu, maka ambil pemberian tersebut. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa mala, adapun katanya kalau tidak terpenuhi dua syarat ini, kalau tidak terpenuhi berarti dia meminta. Mampum? Atau dia mengharap pemberian dari orang lain, maka tidak terpenuhi perintah untuk khudhu, ambillah. Mampum? Katanya, dan tidak, jika tidak terpenuhi syarat tersebut, fala tutbi'u nafsak. Maka jangan katanya dirimu katanya mengharap atau menginginkan apa namanya harta tersebut. Nah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis tersebut dari ayahnya, disebutkan oleh putranya bahwasanya karena Ibnu Umar la yas'alun nasa syai'a wa la yaruddu syai'an utiyah. Katanya Abdullah Ibnu Umar tidak pernah meminta sesuatu kepada orang lain, sebagaimana beliau tidak pernah menolak pemberian seseorang. Ini hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang isinya bahwasanya kalau kita diberi kebaikan oleh saudara kita, diberi pemberian walaupun mungkin nilainya menurut kita dengan keadaan kita mungkin ketika diberi kelapa Allah Subhanahu wa taala nilainya tidak seberapa, tapi terima pemberian tersebut. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa khudhu. Dan riwayat yang lain, fatamawalhu, jadikan itu harta milikmu. Fa in syi'ta fakulhu, kalau kamu mengendaki memakannya, makan itu pakai oleh kamu. Wa in syi'ta tasaddaq, tasaddaq bih. Dan kalau kamu mau menyedekahkan, sedekahkan. Yang penting terima dulu pemberian tersebut. Mau kamu makan, mau pakai, mau beri, terserah kamu. Setelah diterima pemberian tersebut. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung. Dan kita pun bisa melihat kalau seorang misalnya kita memberi sesuatu kepada saudara kita, kemudian ditolak oleh saudara kita. Sekalipun tolakannya dengan cara halus, tapi pasti ada sesuatu. Kenapa dia menolak pemberianku? Apakah pemberianku tidak berarti? Ataukah ada sesuatu di balik penolakannya? Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, fakhudhu. Kalau ada yang beri pemberian, maka terima pemberian tersebut. Tapi dengan dua syarat. Kamu tidak meminta, dan kamu tidak mengharap pemberian darinya. Ini materi kita di siang hari ini di bab yang ke-51 dari kitab Az-Zakar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.